طيب مراتب الحروف. نعم. وأحيانا مرقق ومفخم. أحيانا مرقق وأحيانا مفخم. ألف ما يشترط؟ عندك قبله، قبله بعده، نعم قبله، نعم أو مسبوقه تدهلوي. ثانيا لام، لا لفظ الجلالة، نعم اشترطها في لفظ الجلالة فقط. مرقق إذا كان نعم مسبوقة بالكسر. وراء راء إن شاء الله سنذكر فيما أحكام الراء. ولكن دخل هنا الإخفاء حقيقي، أنا الإخفاء دخل خيشو لغنة عندك ماذا؟ عندك إلى كان قاسم أنا لفه أحيجي. لاحظ يا قسام أولا إيش يا عبد الاستيلاء كيف يعني؟ كيف يعني؟ عبر الكلام. لا عبر أنت يا منور، عبر الكلام. عندك ين عندك أنا عبد الرحمن، عندك عبد العزيز، من عبر أنت يا سيف؟ أيوه ها ايش يعني؟ ايوه لماذا؟ عندنا يا خان ايه فرمان سماما من يعبر؟ عبر سعيد على فعل حقيقي. كان بعده حرف الاستيلاء يكون ماذا؟ فخما. ها إذا كان ماذا؟ بعده عما مسبوقة لدهلوي ini repot malahan. Jadi setelahnya huruf istifal. Wa amma taqwim al-nisbi anda ya Baharif. Wa jani. Ma yabdu kalamak. ما فيش رجال Anda hendak ya Rahman. Man ya'abbir. Mansur atau Abir? Abir ya Mansur. Anda ya Khan. Andak. Maksudun andak indak ya Khan Fudail. Anda Sulaiman. Hah? Al-Qaf Al-Maksur. Naam. Ayat dia Nun As-Sakina Al-Tanwin Wabadahu Al-Qaf Al-Maksur. Al-Qaf Al-Maksur. Al-Maksur. Ma dakhal fi hada مراتب الاستيلاء. Urutan huruf istila halaman 77. Ada 5 macam. Fathah wabadahu alif. Fathah setelahnya alif. Kurangnya di situ. Kurangnya keliru arti. Ini kurang hak dhamir. Ya, betul-betul tebal di situ, jangan sampai berubah menjadi tipis. Wal qanitina wal qanitat. Demikian. Wal qanitina wal qanitat. Untuk tak, hati-hati jangan sampai berlebih-lebihan sehingga menjadi wal qanitina wal qanitat, berlebih-lebihan ya. Juga jangan sampai tidak berdesis. Wal qanitina wal qanitat. Ini enggak berdesis. Jadi jangan sampai takalluf. Wal qanitina wal qanitat. Amin. Wal qanitina wal qanitat. Abdallin, ya? Abdallin. 7 masuk. Abdall. Nah. Abdallin, ya? Di sini masuk tasdidnya di sini 7. Abdallin, ya? Abdallin. Tergantung bacaan. Bacaan cepat, hitungannya cepat. Bacaan lambat juga begitu. Tergantung dari bacaan sebelumnya. Qauman salihin, ya? Qauman salihin. Salihin. Naam. Zalim, ya? Zalim. Enggak saya tambahin, ya. Tambahin nanti banyak nih. Kalau enggak saya suruh tambahi, saya tambahi. Tapi kalau mau kalian tambahi dengan tujuan untuk mengajar, enggak apa-apa juga. Nah. Zalimun. Ya? Zalimun. Di sini kita ambil semuanya. Dari huruf, istila, contohnya semuanya. Dari yang qaf, wabat, wassal, wabak, walkhaw, wabak, walghaw. Semuanya ada contohnya di situ. Kita ambil satu-satu persatu. Satu persatu. Nah. Al-khasirin. Ya. Al-khasirin. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى gunahnya jangan lupa 7 masuk gunahnya 2. Nah. 2 atau 3 situ. Fa idza ja'ati tammatul kubra. Ya. Tul kubra tasdidnya jangan lupa tasdid 2 situ 2 3 wal gharimin jadi betul mantap pengucapan huruf istilah yang setelahnya alif betul dijaga jangan sampai lepas di situ sehingga menjadi at-tam sudah lepas di situ jaga betul bibirnya at-tammatul kubra ya jadi mulai dari qaf wa dad wa sa wa dha wal kha wa ta wal gha berikutnya fathah setelahnya bukan alif oleh qaf situ maksud yang dimaksud qafnya wa qada ya wa qada mantap mana antara qaf dengan dad atau dad karena setelahnya alif wa qada ya wa qada wa dhafadi' ya dhafadi' ganti situ jangan sampai ghain salah dengan salah hati-hati jenis salah tidak ada bacaan gitu di wars wa man salah dengan wa man salah as-salah as-salah as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum nah, hati-hati lamnya jangan sampai ikut so atau dua-duanya di sa as-salatu as-salatu khairum minan naum la zalumun kaffar ya la zalumun kaffar pokoknya betul dijaga setelahnya atau sebelumnya huruf istilah dijaga betul jangan sampai jadi la zalu jadi la la la zalumun sebagian la zalumun itu sebagian la zalumun kaffar ya la zalumun kaffar karena setelahnya huruf apa istifal la zalumun kaffar ya la zalumun kaffar wa khasira hunalik wa khasira hunalik wa khasira hunalik wa khasira hunalik at-tayyibun at-tayyibun hanya hati-hati الطيبون الطيبون الطيبون الطيبون وخير وخير ضمه yang nomor tiga, dhammah baik setelahnya wawu atau bukan, atau bukan wawu maksudnya, dhammah setelahnya wawu atau bukan wawu, seperti du'afa ya du'afa betul, u bentuk bibirnya du u su nah du'afa في صحف موسى في صحف موسى وخلق وخلق الظنون الظنون فغلبوا فغلبوا وطبع وطبع وقضي وقضي وقضي bentuknya, untuk yang keempat membentuk sebagaimana pengucapan fathah. Melihat sekarang gha wa tausha ya wa tausha wa tausha wa tausha ucapannya gha wa tau wa tau kembali kepada fathah, jangan sampai wa tag watagsha watawsha watawsha aqatul aqatul bukan aqatul aqatul aqatul abghath demikian abghath ulang sekali lagi abghath abghath hati-hati pada a-nya a abghath aqatul jadi bukan ak ini juga bukan watag nah tapi watawsha watawsha aqatul aqatul abghath abghath asnama asnama asnama asnama so as so as asnama asnama dha azlama azlama azlama azlama kalau kita ucapkan dengan azlama jadi zal nah zalam azlama azlama jadi dengan mendengar kita bisa mengetahui bacaannya salah atau tidak nah walaupun tidak melihat secara langsung karena ada nah istilah di situ istilah yang tebal kalau kita baca dengan azlama jelas nah nampak dari pendengaran sudah bisa kita lihat azlama azlama takhruj takhruj akhraj akhraj akhruj akhruj maqla maqla maqla karena kokolah suruh situ maqla'il fajr maqla'il fajr masuk berikutnya kasrah kecuali tiga huruf ghain wa kha wa nam wal qaf ada anak pengecualian di bawah dari nanti ghain wa kha wal qaf yang kita baca dengan tafkhim nisbi. Baik, sebelumnya ati'u kan ati'u ya pengucapan ta-nya ati'u ati'u Ati'u. Ati'u. Kalau ghain sama kha sama qaf seakan-akan dibaca dengan tipis. Ghi. Tidak boleh ghi. Aslinya gha. Tidak boleh ghi. Nah, sebagaimana sa, si, ba, di, dha, zi. Nah, tapi khusus kha wal ghain wal qaf seakan-akan dibaca dengan tipis. Khi. Demikian. Ghilab. Khitabah. Khitabah. Khitabah. Nah. Qitala. Qitala. Qitala. Qitala. Kalau kita baca dengan tebal tentunya qi. Qitala. Kalau kita baca dengan tebal. Yang empat huruf sabatadha. Nah, dibaca dengan tebal terus menerus. Yudhillu an sabili. Yudhillu an sabili. Masira. Masira. Masira. Masira. Zihriya. Zihriya. Zihriya. Zihriya. Sudah lengkap. Nah, sudah lengkap. Nah, perlu diketahui ada huruf yang dibaca dengan tafkhim. Nah, tafkhim itu bukan tafkhim. Tafkhim nisbi. Hanya seakan-akan kalian baca dengan tipis. Nah, min khilaf. Min khilaf. Yang pertama ghain sama khan qaf. Ghilza. Irtas. Irtas. Ra-nya tebal karena setelahnya huruf istila dalam satu kalimat. Qaina tafkhim nisbi. Irtas. Irtas. Nah. Ghain dan kha yakni berharakat sukun yakni didahului oleh kasrah. Afrig. Kan? Afrig. Jangan sampai nanti afriu. Rabbig. Fir, demikian. Rabbil fir. Jangan sampai Rabbil fir. Rabbil fir, demikian. Rabbil fir. Rabbil fir warham. Rabbil fir warham. Tipis. Rabbil fir warham. Rabbil fir warham. Nah. Ikhtalafu. Ikhtalafu. Ikhtalafu. Khusus kha pada kalimat kharaja. Kalimat kharaja. Nah, tidak ada yang lain di Al-Quran kecuali kalimat kharaja. Maka dibaca dengan tebal kalau setelahnya ra. Limunasabah. Untuk menyesuaikan dengan ra yang dibaca tebal. Ikhraja. Yan. Ikhraja. Ikhraja. Ikhraja. Kedengaran antara ikh dengan ikhraja. Ikhraja. Tebal kha-nya. Aslinya tipis tapi karena setelahnya ra berharakat fathah dhammah jadi tebal. Wa qalat ikhruj. Wa qalat. Ghain dan kha yang di waktu berhenti, ghain dan kha di kala waqf yang didahului oleh ya sukun. Seperti syekh, tapi ini tidak boleh berhenti kecuali dalam keadaan ittiral atau li sual mumtahin. Karena kalimat demikian tidak sempurna. Wa abuna syekhun kabir. Tidak boleh wa abuna syekh. Syekh apa di situ? Syekh kabir berarti tua. Nah, yang di luar ini ngelempar-lempar ini terus ya. Baik. itu kayunya jangan untuk lemparan. Zaig, zamian. Zaig. Nah, fa'ammal ladina fi qulubihim zaig, fayattabi'una, butuh jawaban. Ada pun orang-orang yang hatinya belok, bengkok. Apa? Masih butuh. Maka tidak boleh berhenti di situ. Kecuali litirar. Oleh mana? Di soal mumtahin. Di soal mumtahin. Zaid. Amin. Khusus dua kalimat ini aja. Syekh dan Zaid tidak ada di Al-Quran kecuali dua kalimat ini. Wa'idun yang sebelumnya kha yang setelahnya ra tidak ada di kalimat Al-Quran kecuali kalimat kharaja, diambil dari kharaja, ikhraja, ukhraja. Tapi insyaallah akan masuk masa berikutnya. Kemudian di sini banyak yang tidak membagi kutub tajwid, banyak yang tidak membagi permasalahan ini, sehingga kalau kalian baca di kutub tajwid jarang kalian temukan permasalahan seperti ini. Baiklah.